Satu lagu spesial buat semuanya, kita lanjut goyang bareng lagi. Lambaikan tangannya ya. Rembulan enguni tansa anyek seni, indah paras manis esem lan kuyung.